Seringkali aku tak mampu menangkap isyaratmu lewat cuaca. Matahari, ombak di laut sering membisikkan yang bakal terjadi. Kadangkala aku memilih berdusta, mengkhianati suara hati. Sesungguhnya kejujuran dapat menangkal semua malapetaka. Mari kita mencoba bersahabat dengan alam, bumi, langit, dan matahari. Bahasa mereka kita pelajari, tentunya dengan kalimat jiwa yang rahasia. Tuhan menghendaki kita pelihara bumi beserta seluruh isinya. Du du du du du du du du du du du du du. Untuk itu kita harus memahami. Du du du du du du du du du du du du du. Bahasa matahari. Sesungguhnya aku tak mampu menjawab ketika anakku bertanya, kemanakah angin berhembus, seberapa banyakkah tempat berteduh. Mari kita mencoba bersahabat dengan alam, bumi, langit, dan matahari. Bahasa mereka pelajari, tentunya dengan kalimat jiwa yang rahasia. Tuhan menghendaki kita pelihara bumi beserta seluruh isinya. Untuk itu kita harus belajar.